Putriku yang tercinta adalah anak kandungku yang kulahirkan dengan izin Tuhan, yang kubesarkan untuk bertakwa. Ku tahu bila ku didik diriku, maka besar anakku akan ku didik sebaik ku didik diriku. Ku tahu bahwa baik buruk anakku ada di tanganku. Ku tahu bahwa wanita adalah tiang agama. Ya Allah, inilah pengabdianku sebagai hambamu. Tiada lain dariku, hanyalah pengorbanan yang abadi selamanya. Kesetiaanku padamu, ya Allah. Tak pernah ku tanyakan bahwa nilai surga untukku. Setauku selamanya ku hanya setia bertakwa. Seilasku karena ku cinta padamu, cinta suci ku tak akan pernah berbelah bagi. Cinta ini cinta tanpa hawa nafsu, ya Allah tercinta. Terima kasih atas bimbinganmu, segala kasih sayangmu, segala galanya yang ku harap hanyalah rasa dekatku padamu.